السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. كذا أخذ بربيشارة تنظر مسألة دعوة السلفية تندوية كلمة أو استلح السلفية منشل ketika mulai sekian banyak manusia tidak lagi memahami Quran dan Sunnah sebagaimana mestinya, tidak seperti apa yang dipahami oleh para salafnya, oleh para sahabat dan tabi'in, sehingga muncul istilah kita harus memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kalau mau lihat lebih dekat tentang apa itu dakwah salafiyah, tentunya tidak berbeda sama sekali dengan ahlu sunnah wal jamaah, tidak berbeda dengan ahlul hadis, tidak berbeda dengan kalimat-kalimat yang sudah disebutkan oleh para ulama ahlul athar misalnya. Karena munculnya penamaan tersebut hanya membedakan dari kelompok-kelompok yang sudah mulai keluar, kelompok-kelompok yang sudah mulai memisahkan diri dari garis pertamanya. Kalau kita berbicara tentang sejarah perjalanan Islam atau dakwah Islam, maka Islam dimulai dengan ucapan Rasulullah SAW atau dakwah Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, dan para sahabat melanjutkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Maka ikhwani fi din, a'azakum Allah, kaum muslimin rahimani wa rahimakum Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Islam. Yang dibawa oleh kaum muslimin, para sahabat dari Rasulullah adalah ajaran Islam. Kemudian dari para sahabat disampaikan kepada para tabi'in juga ajaran Islam. Dan para tabi'in menyampaikannya kepada para tabi'in tabi'in generasi yang ketiga juga ajaran Islam. Dan terus dilanjutkan oleh para imam-imam ahlu sunnah juga ajaran Islam. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa min ba'd. Allah lah yang menamakan kalian muslimin. Dari dulu sampai yang akan datang kalian muslimin. Sehingga istilah-istilah tadi tidak menggantikan. Tidak menggantikan istilah al-Islam. Kau muslimin, tidak. Hanya saja di zaman Rasulullah SAW hanya satu warna, yaitu Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang lain. Tidak ada warna lain. Hanya satu warna saja. Begitu Rasulullah SAW wafat, dilanjutkan oleh Abu Bakar khilafah, ditegakkan al-Islam seperti sedia kala. Demikian pula di zaman Umar, sampai ketika di zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, muncul kelompok yang menamakan muslimin tetapi memiliki warna lain, tidak cocok dengan warna yang dibawa oleh para sahabat. Mereka berdatangan dari Kufah, dari Iraq, dari Mesir, menuntut Uthman ibn Affan dan menyatakan, kalau engkau tidak memberikan tuntutan ini, maka kami akan membunuh engkau, akan menyeret engkau secara paksa turun dari kepemimpinanmu. Sampai berujung dengan terbunuhnya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Mulailah di sini ada dua warna. Warna yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, dan warna baru yang muncul dari para pemberontak. Kemudian berkembang semakin dahsyat fitnahnya. Karena tentunya terbunuhnya seorang Amirul Mukminin, terbunuhnya seorang yang mulia Uthman ibn Affan, itu bukan permasalahan kecil, permasalahan besar. Maka terjadilah pertikaian di kalangan kaum muslimin. Sampai kemudian dibaiatlah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Khalifuddin a'azakumullah. Ketika dibaiatnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, maka Ali ibn Abi Thalib melihat bahwa kelompok yang baru ini tadi, kelompok yang disebut dengan kelompok pemberontak, atau dalam bahasa Arabnya Khawarij. Khawarij maksudnya kelompok para pemberontak. Kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah, saya yakin mereka lah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan akan ada nanti satu kelompok yang memerangi kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Kalau aku sempat menemui mereka, aku akan perangi mereka. Rasulullah SAW pernah mengatakan seperti itu. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku yakin mereka ini orangnya. Setiap dapat laporan dari rakyatnya bahwa mereka membunuh, mereka merampok, mereka merampas, mereka, kata Ali bin Abi Thalib, perangi mereka. Saya yakin mereka yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Maka diperangilah mereka. Khalifuddin a'azakumullah. Sepakat seluruh para sahabat bersama Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij, kelompok yang keluar dari pemahaman yang pertama. Setelah itu muncul lagi kelompok lain yang dicetuskan oleh Abdullah bin Sabah di zaman itu juga, sehingga alirannya disebut Sabaiyah, yang menyatakan bahwa sesungguhnya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang lebih pantas untuk menjadi khalifah, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Ini baru lagi pemahaman baru lagi, warna baru lagi. Ada berapa warna sekarang? Ada 3 warna. Ini Islam, ini Islam, ini Islam. Islam yang ini, Islam yang ini, Islam yang ini. Yaitu Islam yang dibawa oleh para sahabat dari Nabi SAW. Dan Islam Khawarij. Dan Islamnya Syiah Rafidhah, pengikut Abdullah bin Sabah. Kemudian menyatakan bahwasanya Ali lah yang semestinya jadi Nabi. Wah, tambah ekstrim lagi. Jibril berkhianat, memberikan wahyu harusnya kepada Ali, dia berikan kepada Muhammad SAW. Khonibrina azakumullah. Kata mereka, Nabi yang khalifahnya Abu Bakar bukan Nabi kami. Kata Syiah, Nabi yang khalifahnya Abu Bakar kemudian Umar bukan Nabi kami. Tuhan yang nabinya digantikan oleh Abu Bakar wa Umar bukan Tuhan kami. Ekstrem. Sebagaimana dalam kitab-kitab mereka, kitab Biharul Anwar. Sekarang ikhwan ibn a'azakumullah, ketika orang mengatakan saya muslim, masih bingung Islam yang mana? Sekarang ada 3 warna. Ada ini, ada ini, ada Islam yang mana? Ya Islam yang kayak gitu itu. Muncullah istilah Islam yang masih berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena Khawarij mengadakan ajaran bid'ah, pemberontakan. Syiah Sabaiyah mengajarkan ajaran bid'ah, ajaran baru, yaitu ghulu, berlebihan terhadap alim dan talib. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang mau tidak mau, terpaksa kita harus menyatakan Islam yang mana. Kan begitu, karena ada 3 warna sekarang. Muncul istilah Ahlus Sunnah. Muncul istilah Ahlus Sunnah karena mereka ahlul bid'ah, mengada-adakan kebid'ah. Berkembang lagi, muncul di Kufah Qadariyah. Hadis dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau didatangi 2 orang dari Kufah bertanya, wahai sahabat Rasulullah, di tempat kami ada golongan yang berkata alla qadar, bahwa tidak ada takdir, wal amr uf, dan perkara ini terjadi begitu saja tanpa takdir. Maka kata Abdullah bin Umar, sampaikan pada mereka, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengan namanya, kalaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, tidak akan diterima sampai mereka beriman kepada takdir. Dan sampaikan pada mereka, inni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Sampaikan pada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari kami. Sekarang ada 4 warna. Ada lagi warna baru lagi. Maka ikhwan ibn a'azakullah, mereka berkata, tapi bukankah perkara ini kalau sudah takdirkan percuma beramal? Bukankah, bukankah, enggak pakai dalil. Maka dibantah mereka, al-azhar, al-azhar, riwayat, riwayat, jangan dengan ro'yu, dalil, dalil, jangan dengan ro'yu. Muncul istilah ahlul athar. Yang ini yang masih digaris para sahabat dikatakan ahlul athar, ahlus sunnah. Muncul lagi aliran berikutnya lagi. Mereka mengaku, kami berpegang dengan kitab wa sunnah, kami berpegang dengan kitab wa sunnah, tetapi pemahamannya lain, berbeda, tidak memang seperti para sahabat. Ini lain lagi, warna baru lagi. Kalian itu harus kembali kepada sunnah. Kami ahli sunnah, kami berpegang dengan sunnah. Nah, mau bilang apa kita? Ya memang sih berpegang dengan sunnah, tapi kamu pahami dengan pemahaman apa? Kok beda dengan para sahabat? Ya gak mesti kan kembali pada sahabat. Kita sesuaikan dengan keadaan zaman, katanya. Muncul lagi kelompok baru lagi. Maka dikatakan kepada mereka, hendaklah kalian kembali kepada pemahaman para sahabat. Jangan memahami seenaknya sendiri. Ini khodirin a'azakumullah. Akhirnya muncul istilah-istilah tadi yang sesungguhnya hanya penjelasan terhadap apa itu Islam yang benar. Islam yang benar, Islam yang di atas Quran wa Sunnah. Islam yang benar, Islam yang di atas athar. Islam yang benar, Islam yang masih dipahami sesuai dengan apa yang Allah maukan, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Pertanyaannya, apa harus kembali kepada pemahaman para sahabat? Khodirin a'azakumullah, Allah menyebutkan golongan yang selamat, yang diridhoi, hanya tiga golongan. Sabiqun al-awwal min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi'ihsan radhiyallahu anhum wa radhu'an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama muhajirin, sahabat. Kedua ansar, juga sahabat. Yang ketiga, walladzina taba'uhum bi'ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Ta'ala. Berarti yang diridhoi muhajirin, ansar, dan yang mengikuti mereka. Tinggal pilih. Kamu bukan muhajirin, kita bukan ansar. Satu-satunya yang kita baca masuk di sana yang ketiga, walladzina taba'uhum biihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Maka jadilah kita pengikut muhajirin dan ansar. Tapi pengikut muhajirin dan ansar dalam masalah apa? Karena keputusan-keputusan sudah ada dalam Quran dan Sunnah. Ya, dalam memahami Quran dan Sunnah, dalam menerapkan Quran dan Sunnah, dalam kita menjalankan Quran dan Sunnah, kita mengikuti mereka muhajirin wal ansar. Karena yang Allah ridhai hanya mereka. As-sabiqun al-awwal min al-muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Dan itu tafsir dari Imam Syaukani dan para ulama. Kata Imam Syaukani, walladzina taba'uhum bi ihsan adalah seluruh manusia yang mengikuti muhajirin dan ansar ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalau di ujung kiamat ada seorang yang mengikuti muhajirin dan ansar, maka dia Allah ridhoi. Di zaman kita kalau ada yang mengikuti muhajirin dan ansar, Allah ridhoi. Itu maknanya. Maka muncullah istilah salaf. Muncullah istilah salaf. Karena salaf itu artinya pendahulu, yang lebih dulu. Sebagaimana Ahlus Sunnah dijuluki dengan Ahlus Sunnah karena hum akhassun nas bis sunnah, karena mereka adalah orang yang paling mementingkan sunnah. Disebutkan oleh para ulama tentang apa itu Ahlus Sunnah atau siapa mereka. Disebutkan Ahlus Sunnah adalah golongan yang mutamassikun bil kitab was sunnah. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mattafaqa alaihi was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar. Berarti Ahlus Sunnah itu siapa? Ahlus Sunnah kata Syekhul Islam rahimahullah adalah orang-orang yang berpegang dengan kitab was sunnah. Wa mattafaqa alaihi as-sabiqun, dan mengikuti apa yang disepakati oleh para tabi'in, para sabiqun, para pendahulu min al-muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, bukan tabi'in tapi sabiqin, yang disepakati oleh para sabiqun, para pendahulu muhajirin wal ansar, dan juga mengikuti yang mengikuti mereka. Ini Ahlus Sunnah. Ini yang dikatakan dengan pengikut salaf. Qala Imam Sabuni, yang juga ulama ahlu sunnah dari madhab Syafi'i yang memiliki kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadith, berkata, inna ashabul hadith, para ashabul hadith, humul mutamassikuna bil kitab wa sunnah, yaitu orang yang berpegang dengan kitab dan sunnah, yang hidup maupun yang telah wafat. Yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah, yaitu yang mempersaksikan Allah dengan keesaan dan mempersaksikan untuk Rasulullah SAW dengan ikutan dan kerasulan. Khamilina azakullah. Yang ketiga, madhab salaf. Apa maknanya? Qala madhab salaf ahlul hadis was sunnah wal jamaah. Tidak berbeda. Tadi ahlu sunnah dikatakan pengikut sunnah yang mengikuti sahabat. Ahlul hadis juga sama, disebutkan pengikut yang berpegang dengan kitab dan sunnah, yang mengesakan Allah dan yang mentauhidkan Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Yang ketiga, madhabus salaf. Apa madhabus salaf? Qala Syekh Islam rahimahullah, hum ahlul hadis wa ahlus sunnah wal jamaah. Fal muradu bi ahlil hadis fi kitabi aqaid salaf hum ahlus sunnah. Maka istilah ahlul hadis adalah persamaan kata dengan as-salaf atau pengikut salaf. Qul inna a'azakum Allah, sama juga dengan athar, ahlul athar. Berkata Ibn Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah, madhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u Rasulullah SAW. Madhab kami, pilihan jalan kami adalah mengikuti Rasulullah SAW dan ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, sahabat disebut, wa tabi'ina, dan mengikuti para tabi'in, yang mengikuti para sahabat. Wa tamassuk bi madhhabil athar, dan berpegang dengan athar-athar, riwayat-riwayat. Dan mengikuti golongan ahlul athar seperti Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Ahlul athar, ahlu sunnah. Di tempat lain Ibn Abi Hatim berkata, wa alamatu ahlul bid'ah, ciri-ciri ahlul bid'ah, golongan sesat, adalah al-waqi'ah fi ahlil athar, adalah memusuhi ahlul athar, yani ahlu sunnah. Qadimna na'azakumullah, sejak awal pertama munculnya ahlul bid'ah khawarij dengan para sahabat sudah berperang, bukan hanya bermusuhan, berperang mereka. Mereka para salaf dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Pasukannya Muhajirin wal Ansar. Sedangkan yang dilawan adalah Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, yang menghalalkan darah kaum muslimin. Golongan kaum reaksioner, golongan pemarah yang kalau marah sikat, bakar, bunuh, halalkan darah. Ini Khawarij. Bertentangan dengan para sahabat. Syiah Rafidah muncul ketika Ali masih hidup dan Ali sebagai khalifah. Sama juga bermusuhan dan bertikai. Ali berdiri di mimbar Kufah, dan ini riwayatnya sangat banyak, sampai 80 riwayat lebih. Ma'utiya bi ahadin yufadziluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallattuhu hadd al-muftari. Kata Ali bin Abi Thalib, tidaklah didatangkan kepadaku orang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Dianggap pendusta kalau ada yang berkata Ali lebih utama dari Abu Bakar wa Umar, dicambuk oleh Ali sendiri. Itu baru yang paling ringannya dari Syiah, karena hanya mengutamakan Ali di atas Abu Bakar wa Umar. Bagaimana kira-kira yang sampai menuhankan Ali? Bagaimana kira-kira yang sampai menyalahkan Jibril? Ali bin Abi Thalib menggali parit di Bab Kindah. Bab Kindah itu di pintu keluar kota. Dibakar. Menyalakan api. Siapa yang tidak mau menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Al-Qaran Syiah tadi menyatakan engkau Tuhan kami kepada Ali bin Abi Thalib. Engkau Tuhan kami. Kata Ali, masukkan dia ke dalam api. Ketika dibakar, dia berkata, sungguh tidaklah membakar aku dengan api kecuali Tuhan kami. Berarti jalan sahabat dengan jalan Syiah berbeda. Jalan sahabat dengan jalan Khawarij berbeda. Jalan sahabat seperti Abdul bin Umar dengan jalan siapa? Naam, Qadariyah berbeda. Ketika Qadariyah disampaikan kepada Ibn Umar, apa jawab Ibn Umar? Sampaikan kepada mereka, inni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Berbeda jalan, bertentangan, enggak ketemu. Ikhwani fi din, a'azakum Allah. Apa berarti ucapan beliau, ucapan Ibn Abi Hatim, ciri-ciri ahlul dalal, kelompok sesat, mesti mereka memusuhi sahabat. Mesti mereka memusuhi ahlul athar, para ahlul hadis, pengikut para sahabat, para imam-imam ahlus sunnah juga dimusuhi. Sahabatnya dimusuhi, pengikut sahabat dimusuhi, dan juga para ulama pengikutnya, pengikut sahabat juga dimusuhi oleh mereka. Dan itu sudah menjadi ciri khas mereka. Imam Safarini juga berkata, alladzina innama ya'khuduna aqidatahum minal ma'thur 'anillah. Siapa ahlus sunnah? Siapa ahlul athar? Kata Imam Safarini, yaitu mereka yang mengambil akidahnya dari riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aw ma thabata wa sahha 'anil salaf salih. Lihat. Ahlul athar, ahlus sunnah, kata Imam Safarini, adalah mereka mengambil akidahnya dari kitab dan sunnah, dari Al-Quran dan sunnah, dan dari apa yang sahih riwayatnya dari para sahabat, dari salafus salih. Salafus salih, para sahabat dan pengikut sahabat. Wattabi'in lahum. Ini khulidin a'azakumullah. Sehingga tidak berbeda. Apa itu salaf? Pengikut sunnah. Apa itu ahli sunnah? Ahli sunnah pengikut salaf. Sebab tidak mungkin ada seorang berpegang dengan sunnah tapi tidak memahami dengan pemahaman salaf. Jadi apa kira-kira? Apa kira-kira jadinya? Dia baca hadis tapi dia pahami sendiri, ini maksudnya ke sini, ini maksudnya ke sana. Berbeda dengan salafnya. Ya sama, menyimpang juga dia. Warnanya lain juga. Tidak sama. Maka yang namanya ahlus sunnah berpegang dengan sunnah dan mengikuti para salaful ummah, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kita lihat ucapan Syekh Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah dalam Ma'arij Qabul. Qala wa qad akhbara as-sadiq al-masduq anna al-firqata an-najiyah hum man kana ala mithli ma kana alayhi wa huwa wa ashabuhu. Kata Hafidh Al-Hakami, telah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW sendiri bahwa golongan yang akan selamat, selamat dari penyimpangan, selamat dari azab yaumul qiyamah, adalah mereka-mereka yang seperti beliau dan para sahabat beliau. Seperti beliau dan para sahabat beliau. Kurang jelas apa? Karena Rasulullah SAW ditanya, siapa yang akan selamat? Kata Nabi, al-jama'ah. Siapa al-jama'ah ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Aku dan para sahabatku. Dalam riwayat disebutkan, mithlu ma ana alaihi wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku. Artinya siapapun dia, tapi kalau seperti Rasulullah berarti ngikut sunnah. Dan sahabat-sahabatku, berarti pemahamannya seperti para sahabat. Maka itulah golongan selamat. Tidak bisa kemudian kita berkata, ya Rasulullah, aku akan ikut sunnahmu, tapi aku gak mau ikut sahabatmu. Tidak bisa. Mengapa enggak bisa? Karena Nabi menyebutkan dua, ma ana alaihi wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabat. Bahkan dalam pesan beliau, wasiat, wasiat itu tidak sekedar ucapan biasa, ucapan yang sangat ditekankan karena wasiat. Usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in tamara 'alaikum 'abdun hadash. Kemudian beliau berkata, fa innahu man ya'ish minkum fa sayar ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'udhu 'alayha bin nawajib. وَإِيَّاكُ وَمُحْدَثَةِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Nabi berpesan, di antara kalian yang hidup nanti akan menyaksikan pertikaian yang banyak, perselisihan yang banyak. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ, dan juga sunnahnya para khalifah, khalifah yang lurus. Alhamdulillah, itu adalah akidah seluruh kaum muslimin, bahkan akidah orang awam mereka. Kalau gak percaya, lihat di masjid-masjid mereka selalu ditulis di samping lafaz Allah dan Muhammad, mesti di tiang-tiangnya ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Iya kan? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mengapa? Karena itulah yang disepakati oleh seluruh para ulama ahli sunnah. Khalifah-khalifah yang lurus adalah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan mereka para sahabat. Kalau kemudian pada prakteknya menyelisihi Abu Bakar, menyelisihi Umar, menyelisihi Uthman, menyelisihi Ali, maka itu pertanyaan besar. Kenapa kalian menyelisihi prinsip kalian sendiri? Bukankah Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, atas kalian untuk berpegang dengan ajaranku dan juga ajarannya para khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Baik. Mungkin ada yang bertanya, berarti kita di samping ajaran Nabi kita pakai ajaran lain dong. Ajarannya Abu Bakar, ajarannya Umar. Dijawab oleh para ulama, bukan demikian. Bahwa sunnahnya para sahabat, sunnahnya para khulafaur rasyidin adalah dalam melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Sunnahnya para khulafa adalah dalam melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW. Enggak ada. Termasuk sholat tarawihnya di zaman Umar juga bukan baru. Rasulullah pernah mengajarkan sholat tarawih. Hanya saja begitu Rasulullah hentikan, Abu Bakar tidak menghidupkannya kembali. Karena khawatir. Di zaman Umar, Umar melihat di masjid ada yang sholat dua rakaat, ada yang sholat berdua, ada yang sholat bertiga, ada yang sholat berempat. Kata Umar, kalau saja disatukan mereka niscaya akan lebih bagus. Maka disatukan dengan satu imam. Umar melihat, senyum. Ni'matul bid'ah hadih. Sungguh sebaik-baik bid'ah ini. Artinya sebaik-baik perkara baru yang tadinya tidak ada di zaman Abu Bakar. Di zaman Rasulullah cuma 3 hari. Kemudian dihidupkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sehingga pada hakikatnya apa yang dihidupkan oleh Umar adalah sunnah, bukan bid'ah. Dikatakan bid'ah secara bahasa karena tadinya sudah sempat hilang atau sudah sempat tidak dihidupkan, kemudian dihidupkan kembali. Maka dikatakan ini perkara baru, tapi bagus. Karena Rasulullah SAW sudah pernah mengajarkannya. Dan kenapa berhenti? Berhentinya kata Nabi, aku khawatir akan diwajibkan atas kalian. Aku khawatir akan diwajibkan atas kalian. Sedangkan setelah selesai syariat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atammtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, selesai. Tidak ada lagi perubahan hukum yang ini jadi wajib, yang ini jadi mengada. Maka kekhawatiran tersebut sudah tidak ada. Wal hukum yadur ma'al illah, hukum itu berjalan bersama illatnya. alasannya khawatir sudah tidak ada, maka hidup kembali. Sudah terawih. Barakallahu fikum. Enggak ada yang baru. Walhamdulillah. Demikian pula di zaman Uthman ibn Affan, di zaman Ali bin Abi Thalib, enggak ada yang baru. Memerangi khawarij disuruh oleh Nabi. Bahkan Nabi menyatakan tokoh mereka yang dijuluki dengan Dzudayya, ciri-cirinya di ketiaknya ada daging tumbuh seperti teteknya perempuan. Itu ketika Ali memerangi mereka, mereka kalah. Ali berkata kepada pasukannya, "Cari orang yang ciri-cirinya digambarkan oleh Rasulullah SAW. Aku yakin mereka orangnya." Dicari, dicari, dicari, betul. Di antara yang terbunuh ada orang yang di ketiaknya ada daging tumbuh seperti tetek perempuan, dikatakan ini dia Dzudayya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Alhamdulillah, aku tidak salah memerangi satu kaum. Aku tidak salah memerangi satu kaum." Berarti betul yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah mereka. Berarti yang dikerjakan oleh Ali sunnah. Tetapi sunnah bagi para penguasa muslim. Kalau saja mereka-mereka, bapak-bapak polisi kita, mengetahui dalil ini dan mereka mengejar teroris dengan dalil ini, dapat pahala. Dapat pahala karena dia mengikuti sunnah. Pengacau-pengacau itu memang harus diperangi, bukan sampai habis, sampai berhenti dari tingkah mereka, dari perbuatan-perbuatan mereka. Qulubina a'azakumullah, kembali kepada istilah-istilah ahlu sunnah. Istilah yang lain yang juga sering dipakai adalah ta'ifatul mansurah. Sudah dapat berapa kita istilah ahlu sunnah, ahlul hadith, ahlul athar. Nah, salaf sendiri, firqatun najiyah, barusan disebutkan, golongan selamat. Kenapa disebut firqatun najiyah? Karena Nabi menyatakan, "Sataftariku ummati ala 73 firqah." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka. Illa wahidah fil jannah, kecuali satu golongan dalam jannah. Ditanya siapa yang selamat ya Rasulullah? Al-jama'ah. Siapa al-jama'ah? Ma ana alaihi wa ashabi. Qul ibn a'azakum Allah. Akhir-akhir ini muncul lagi tokoh-tokoh penyesat umat yang berkata tidak ada yang namanya firqah najiyah. Tidak ada itu. Mana? Dalam hadis tidak ada. Kalimatnya firqatun najiyah mungkin enggak ada lafaz yang seperti itu. Tapi kalimat tadi Nabi menyatakan illa wahidah, kecuali satu najiyatun, dia selamat. Kemudian hazakumullah, ada. Dan itu disebut oleh para imam-imam ahlus sunnah sejak dulu. Istilah yang tidak berbeda dengan istilah ahlus sunnah. Jadi jangan dikira nama-nama ini menunjukkan beberapa golongan. Tapi nama-nama ini menunjukkan hanya satu golongan, tapi dengan istilah-istilah yang berbeda sesuai dengan maksud penjelasannya. Artinya, kaum muslimin yang selamat adalah kaum muslimin yang berpegang dengan sunnah, muncul istilah ahlus sunnah. Yang ikut athar-athar, muncul istilah ahlul athar. Yang berpegang dengan hadith-hadith, disebut ahlul hadith. Mereka yang akan selamat, muncul istilah golongan selamat. Apa wal jamaah? Tetap bersama jamaah kaum muslimin wa imamahu. Bukan yang senang berpecah belah. Bukan golongan para pemberontak yang memerangi kaum muslimin, tapi justru yang bersama kaum muslimin di bawah satu penguasa. Itu dikatakan al jamaah. Yang berikutnya ta'ifatul mansurah. Istilah ta'ifatul mansurah juga dari hadis, yaitu hadis Rasulullah SAW yang menyatakan la tazalu ta'ifatin min ummati zahirina 'alal haqqi mansurun. Akan tetap ada segolongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran, tidak dirugikan sedikit pun oleh orang-orang yang mengacuhkannya, yang memusuhinya dan memboikotnya. Selalu ditolong, selalu ada mereka umat-umat yang mansurun, selalu ditolong. hatta ya'tiya amrullah wa hum dhahirun, sampai datang perintah Allah dalam keadaan mereka tegak di atas kebenaran. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga hadis yang ma'ruf, sahih. Disebutkan dalam kitab-kitab yang sahih. Wa ta'ifatul mansurah ada. Hanya saja sering kita lihat setiap kelompok mengaku-ngaku kamilah ta'ifatul mansurah. Kata Nabi akan selalu ada sekelompok yang tegak di atas kebenaran. Zahirina alal haq, tegak di atas kebenaran. Mansurun, selalu ditolong, dimenangkan. Tidak pernah kosong dunia ini dari kelompok tersebut. Tidak ada. Ikhwan fillah, jazakumullah, kira-kira kelompok mana yang kayak gini ini? Kelompok saya apa kelompok kamu apa kelompok mereka? Ikhwan fillah, jazakumullah, bukan waktunya untuk mengklaim saya atau kamu atau mereka. Tetapi sekarang ini waktunya untuk mencari mana yang alal haq. Karena Nabi sebutkan ciri-cirinya, zahirina alal haq, zahirina alal haq. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Mana yang namanya kebenaran? Al-Quran. Mana yang namanya kebenaran? As-Sunnah. Mana yang namanya kebenaran? Pemahaman para salafus saleh dalam memahami Quran dan Sunnah, itu kebenaran. Sebab Nabi yang menyatakan, aku dan para sahabatku. Sebab Nabi yang menjawab, yang akan selamat, yang seperti aku dan seperti para sahabat. Ayo. Maka sekarang berlomba-lomba wahai kaum muslimin. Bukan berlomba-lomba untuk mengklaim sayalah firqatun najiyah, sayalah ta'ifatun mansurah. Tetapi berlomba-lomba untuk mengambil ciri-ciri tadi. Kalau Nabi menyatakan al-jama'ah, maka kita berupaya untuk menjadi seorang yang tetap bersama jamaah. Kalau dikatakan ahlu sunnah, maka kita tetap berupaya untuk tetap di atas sunnah. Kalau dikatakan ahlu azhar, tetap kita berupaya berpegang dengan azhar, agar kita masuk di dalamnya. Kalau dikatakan madhabus salaf yang akan selamat, maka kita berupaya untuk meniti jejak salafus saleh. Itulah yang perlu kita dorong, perlu kita angkat, perlu kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Qala, dikatakan oleh Rasulullah SAW, mansurun hatta ya'tiyahum amrullah. Mereka terus menang, terus ditolong sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala, jadi sampai hari kiamat. Kata para ulama, mengapa mereka mansurun, selalu ditolong? Karena hujjah mereka qat'iyyah. Karena hujjah mereka kokoh, kuat. Mereka tidak memakai ra'yu. Mereka tidak memakai perasaannya. Mereka tidak memakai katanya-katanya. Mereka selalu berkata, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Siapa yang berani membantah ucapan Allah Ta'ala? Qala Rasulullah SAW fil hadis sahih. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Siapa yang berani menentang ucapan Rasul? Dan selalu berkata bahwa tafsir ayat ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, sahabat. Siapa yang berani mengatakan saya lebih pintar dari Abdullah bin Umar? Siapa yang berani berkata saya lebih alim daripada Ibnu Abbas? Pada Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah SAW dengan tafsir. Didoakan dengan doa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajari dia agama dan ajari dia tafsir. Ucapan Rasulullah SAW, doanya makbul, diterima oleh Allah SWT. Maka jadilah Ibn Abbas sebagai mufassir dari para sahabat yang dikatakan wi'a'ul ilmi, mangkuk-mangkuk ilmu. Bahkan dikatakan habrul ummah, tintanya umat. Khodimuddin a'azakumullah, sehingga hujah mereka tidak pernah kalah. Sehingga ketika mereka sudah kewalahan, beberapa kelompok-kelompok hizbiyah dari kalangan ikhwaniyin dan sejenisnya, ketika kewalahan menghadapi dakwah salafiyah, sekian banyak yang tadi ikutnya sudah melepaskan diri dan kembali kepada salaf, gelisah dia. Mereka saling berbicara, gimana ini mengatasi problem ini, pengikut kita berkurang terus. Temannya menjawab, kamu sih dakwahnya berita terus, politik terus. Mereka dakwahnya Quran, Sunnah, Hadis, Hadis, Hadis. Diakui oleh mereka. Diakui. Sebab hujjah gak akan pernah kalah. Walaupun mungkin orangnya dibunuh, walaupun mungkin pondoknya dibakar, walaupun mungkin mereka dalam keadaan dikepung, diusir dari kampungnya, tapi ucapannya yang didasari Quran dan Sunnah, siapa yang berani menyangka? Dalam hati kecil mereka, tapi sesungguhnya benar sih memang. Hati kecil mereka berkata, sesungguhnya apa yang dikatakannya hak. Benar. Suatu saat insya Allah dapat hidayah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka dikatakan oleh Nabi dengan kalimat, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqi mansurun. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran dan selalu ditolong, selalu mansur, selalu menang. Sampai datang perintah Allah Ta'ala. Istilah yang keenam, istilah salaf wa salafiyun. Kalimat salaf maknanya apa atau generasi yang telah lewat. Seperti ayat Allah Ta'ala, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Kami jadikan mereka sebagai salaf, permisalan bagi orang-orang mendatang. Jadi yang lebih dulu dikatakan salaf, yang mendatang dikatakan akhirin. Berkata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, wassalafu man taqaddama minal abai faja'alnahum mutaqaddimin liyatta'idha bihimul akhirin. Salaf adalah apa yang telah lewat dari bapak-bapaknya, kakek-kakeknya, atau generasi-generasi sebelumnya, yang kemudian diikuti oleh orang-orang berikutnya, diambil pelajaran dari mereka. Demikian kata Al-Baghawi rahimahullah. Wa Ibnu Athir sekarang, yang juga beliau ulama, yang menulis kitab Gharibul Hadis, menjelaskan kalimat-kalimat dalam hadis, kata beliau, salaful insan, yang namanya salafnya seseorang adalah apa yang telah lebih dulu wafatnya dari bapak-bapaknya, kerabatnya, atau generasi sebelumnya. Walihada sumia sadrul awal wa tabi'in as-salafus salih. Oleh karena itu para sahabat dan para tabi'in disebut salafus salih, para salaf yang salih. Karena kalimat salaf sendiri artinya pendahulu. Kalau pendahulu, ada yang baik, ada pendahulu yang jelek. Maka diistilahkan salaf yang saleh. Wa ma fil istilah. Ada pun cara istilah, tadi cara bahasa. Ada pun cara istilah, kalau para ulama menyebut salaf, maka salaf adalah manhaj dan aqidah. Wa ma abraja sifati manhajihim. Apa saja aqidah mereka, prinsip mereka. Maka itulah yang akan kita pelajari sekarang insyaallah sedapatnya biidznillah taala, yaitu tentang apa yang diyakini oleh para salafus saleh, apa yang dipegang oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Qala, berkata Imam As-Safarini, al-murad bimadhab salaf, yang dimaukan dengan madhab salaf adalah ma kana alaihi sahabat al-kiram. Kata Imam As-Safarini, yang dimaksud dengan madhab salaf adalah apa yang dipegang oleh para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, wa'yan tabi'in, dan juga yang dipegang oleh tokoh-tokoh para tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan, dan juga yang mengikuti para pengikut sahabat, wa immatiddin, dan para imam-imam pemuka agama, yang syuhidalahu bil imamah, yang dipersaksikan sebagai imam. Ini kata siapa? Imam Safari. Berarti disebut yang pertama para sahabat, para tabi'in dan tabi'in tabi'in, dan para imam-imam ahlu sunnah yang mengikut mereka. Siapa dikatakan madhab salaf adalah madhab mereka, madhab para sahabat, para tabi'in dan tabi'in tabi'in, yaitu madhabnya para ulama yang urifa azmu sya'nihi fid din, yang dikenal kedudukannya dalam agama, yaitu para ulama, para imam. wa talaqqa an-nas kalamahum khalafan an salaf, yang diterima ucapannya sepanjang masa, duna man rumiya bi bid'ah, bukan orang yang dikenal dengan kesesatan, bukan orang yang dikenal dengan julukan-julukan yang tidak diridhoi. Kata beliau, masih kata Imam Syafi'i ini, bukan golongan yang dijuluki dengan khawarij, bukan golongan yang disebut dengan rawafid, rafidah syiah, bukan golongan qadariyah yang tidak beriman pada takdir, bukan golongan murjiah yang menganggap iman tidak berkurang dengan dosa-dosa, bukan jabriyah yang mengatakan tidak ada manfaatnya beramal, semua sudah ditentukan, bukan jahmiyah pengikut Jahm bin Safwan yang menolak sifat-sifat Allah, bukan mu'tazilah yang mementingkan akalnya, bukan karamiyah pecahan dari mu'tazilah, wa nahwiha ula, bukan seperti mereka, bukan yang dijuluki dengan julukan-julukan tersebut. Maka yang disebut dengan madhab salaf adalah madhab para sahabat, madhab para tabi'in, madhab para tabi'in, dan madhabnya para imam, imam ahlus sunnah, yang mereka tidak memiliki julukan-julukan tadi, tidak dijuluki khawarij, tidak dijuluki dengan khawarij, dengan rawafid, tidak dengan syiah, tidak dengan apapun. Sehingga di zaman itu, kalau ada orang yang masih mengikuti sahabat, justru mereka tidak menyebut dengan sesuatu nama, tetapi menafikan nama-nama lain. Seperti kasus seorang ulama, imam di Mekah, Ibn Abi Rabah rahimahullah, sedang mengajar, datang seorang dari Kufa bertanya, aku bertanya, min aina ant, dari mana kamu? Orang tadi menjawab, ana min Kufa, aku dari Kufa. Kata Ibn Abi Rabah, min Kufa, min biladil fitnah, dari negeri fitnah, mimman ant, kamu dari golongan mana? Ini menunjukkan kalau para salaf biasa bertanya seperti itu, kamu dari golongan mana? Orang itu bingung menjawabnya. Untuk mengatakan dari golongan para sahabat, belum ada istilah itu, maka mengatakan, aku bukan golongan yang mengingkari takdir, aku bukan golongan yang memusuhi para sahabat, dan aku bukan golongan yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Apa maksudnya? Maksudnya, saya bukan khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Saya bukan syiah yang memusuhi para sahabat. Dan saya bukan qadariyah yang tidak beriman pada takdir. Dijawab, aku adalah seorang muslim yang beriman pada takdir, dan mencintai para sahabat, dan tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Is'al ma badala. Kalau gitu tanya, apa yang kamu mau? Jadi cara menjelaskan bahwa saya ahlu sunnah, dia jelaskan dengan, saya bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Tetapi kalau sekarang, sudah berapa? Gak tiga yang kamu sebut. Mungkin akan kamu sebut berapa puluh. Saya bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Sulit. Maka cukup dengan satu kata saja, bahwa saya mengikuti madhab salaf. Selesai. Atau saya mengikuti ahlu sunnah wal jamaah. Dengan istilah-istilah tadi, istilah yang dipakai. Jadi itu bukan menggantikan istilah Islam. Beberapa orang entah pura-pura bodoh atau bodoh beneran, saya gak paham. Setiap ditanya, kamu aliran apa? Saya muslim. Saya muslim. Iya, saya tahu kamu muslim. Pemahaman kamu ikut siapa? Pokoknya saya Islam. Saya tidak punya nama lain kecuali Islam. Artinya apa? Artinya orang ini ahlus syubhat, membuat syubhat, bikin bingung. Ini jangan-jangan mau dikira ahlus sunnah, ternyata ahlul bidah. Mengapa? Kalau memang betul-betul ahlus sunnah, betul-betul pengikut Islam yang benar, jawab, saya Islam yang berpegang dengan Quran dan sunnah, Islam yang mengikuti para sahabat, kami adalah tegas. Ya, tapi saya belum sempurna. Semua belum sempurna. Bukan hanya kamu, saya juga belum sempurna. Tapi kita adalah orang yang bertekad untuk meniti jejak salafus saleh dalam memahami Quran dan sunnah. Sehingga tidak tabu istilah itu di kalangan para ulama, istilah salaf. Lebih ringkas lagi, hanya dikasih ya di akhirnya. Salaf jadi salafi. Ya di akhir disebut dengan ya'un nisbah, Apa yaum nisbah? Yaum nisbah itu pengikut, orang yang mengikut salaf. Kalau kamu menisbahkan kepada sunnah, jadi sunni dikasih ya. Anda sunni. Kalau anda salafi, saya pengikut salaf. Kalau Indonesia, saya orang Indonesia. Mesri, saya orang Mesir. Kasih ya di akhirnya. Namanya yaun nisbah. Maka beda salaf dengan salafi. Kalau salaf, para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in tabi'in. Generasi pertama umat ini. Generasi yang mulia. Kalau kita, salafi. Ingin ngikut mereka. Golongan yang ingin mengikuti mereka, para sahabat. Radhiyallahu alaihim ajma'in. Wa qala al-imam Ibnu Qayyim. Yang berikutnya ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa kullun min as-sahabati munibun ila Allah. فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Luqman ayat 15, واتبع سبيل من أناب إليه واتبع سبيل من أناب إليه. Ikutilah orang yang anaba إليه, orang yang selalu kembali kepadaku, kata Allah. Ikutilah orang-orang yang selalu kembali kepadaku. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, para sahabat adalah orang-orang yang anabu ilallah, orang-orang yang selalu kembali pada Allah. Maka ikutilah mereka, para sahabat yang selalu kembali kepada Allah Taala. Ikuti ucapannya, ikuti keyakinan-keyakinannya, ikuti jalannya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam Syarh Sunnah Imam Al-Baghawi. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man kana mustannan falyastanni biman qad mat. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kanu khaira hadhihi al-ummah." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, siapa yang ingin mengambil teladan dalam mengikuti Quran dan Sunnah, falyastanni biman qad mat, hendaklah meneladani orang yang telah mati, yang telah lewat. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum. Mereka lah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala bin a'azakumullah. Kata beliau, ikutilah, teladanilah orang-orang yang sudah lewat, yang sudah mati di atas hak. Adapun orang yang hidup, si fulan dan si alan, la ya'man 'alaihi al-fitnah, tidak aman dari fitnah. Mungkin hari ini masih sunni, salafi, besok sudah mubtadi' udda. Bisa jadi hari ini masih bersama kita, mungkin besok sudah berubah. Sudah terfitnah dengan Syiah Rafidhah atau terfitnah dengan aliran-aliran sesat lainnya. Mungkin atau tidak mungkin? Sangat mungkin. Karena al-qulub baina asba'aini min asabi'i ar-rahman. Karena hati-hati manusia di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Di dua jemari Allah, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Berarti ambillah teladan dari mereka yang sudah mati di atas hak. Siapa? Karena berbicaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Maka yang beliau maksud adalah para sahabat. Ulaika ashabu Muhammadin SAW. Kanu khaira hadhil ummah. Mereka adalah sebaik-baik umat ini. Sebaik-baik umat itu persaksian dari Allah dan Rasulnya. Dari Allah ketika Allah turunkan ayat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat yang terbaik dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kalimat kalian ketika itu, kuntum, siapa yang dihadapi? Rasulullah dan para sahabat. Kalau Rasulullah sendiri akan dipakai dhamir mufrad, engkau, kunta. Tapi tidak, Allah tidak sebutkan satu, tapi Allah sebutkan seluruhnya, kalian dengan para sahabatnya. Maka dikatakan kuntum khaira ummah, kalian semua ini sebaik-baik umat. Allah yang mengatakan mereka sebaik-baik umat. Ditambah lagi dengan hadis Nabi SAW dari Bukhari dan Muslim, yang menyatakan dengan kalimat khairun nas qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Nabi yang menyatakan. Berarti mereka khairul ummah, persaksian dari Allah dan persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa abarraha quluban wa a'maqaha ilman, karena mereka yang paling bersih hatinya, yang paling dalam ilmunya, dan yang paling sedikit takallufnya. Takalluf artinya memberat-beratkan. Mereka tidak memberat-beratkan, paling sedikit takallufnya. Kalau memang itu mubah, dibiarkan mubah. Tidak seperti beberapa kelompok yang memberat-beratkan diri. Kamu kalau jadi pengikut saya tidak boleh minum teh, gak boleh minum kopi, gak boleh, susah. Itu takalluf namanya. Para sahabat tidak ada takalluf. Yang mubah dibiarkan mubah. Tidak berani berkata kecuali apa kata Nabi, apa yang mereka dapat ke dalam Quran ini. Qaumun ikhtarahum Allah li sahabati nabiyhi. Mereka adalah satu kaum yang dipilih oleh Allah untuk mendukung nabinya. Satu kaum yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tentaranya. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim. Maka ikutilah mereka dalam akhlak mereka dan cara-cara mereka. Fahum kanu 'alal huda al-mustaqim, karena mereka di atas petunjuk yang lurus. Siapa yang berbicara ini? Sahabat Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dinukil dalam riwayatnya dengan sanadnya dalam Syarhus Sunnah. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Maka para imam-imam setelahnya mengatakan dengan kalimat yang sama. Seperti Imam Ahmad rahimahullah, usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana 'alaihi ashabu Rasulullah SAW. Bahwasanya yang namanya prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang dengan apa yang dijalani oleh para sahabat. Lihat, usulus sunnah, prinsip sunnah adalah menjalani apa yang disepakati oleh para sahabat dari Rasulullah SAW dan mengikuti mereka dan meninggalkan kebidahan-kebidahan. Ikhwanul Muslimin, kunut subuh bid'ah. Apalagi Maulid Nabi bid'ah. Apalagi banyak bid'ah-bid'ah. Tetapi bid'ah yang mengerikan adalah bid'ah dalam pemahaman. Tidak memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, sehingga akibatnya bukan hanya mengadakan satu bid'ah, tapi melahirkan 1000 bid'ah. Karena pemahaman dari dasarnya sudah salah. Misalnya dia berkata bahwa tidak mesti sesuatu itu harus kembali kepada salaf. Kita bisa menafsirkan dengan akal kita, akan mendapatkan berapa bid'ah kira-kira. Hampir setiap ayat dia tafsirkan dengan salah. Ini mengerikan sekali. Lebih parah dari bid'ah-bid'ah tadi. Khamilin a'azakumullah. Ketika seseorang sudah berprinsip bahwasanya kita boleh menafsirkan Al-Quran seenak sendiri, maka muncullah penolak sifat. Bukan hanya menolak satu sifat Allah, sekian banyak sifat ditolak semua. Ini khudumina azakumullah. Satu sifat saja ditolak kufur. Aku tidak yakin kalau Allah itu berbicara. Apa hukumnya? Kafir. Karena ayat mengatakan Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berkata, Allah berbicara. Tiba-tiba dia mengatakan saya tidak percaya dengan ini semua. Apa itu hukumnya? Belum lagi sifat yang lain. Saya tidak yakin kalau Allah itu di atas. Oh, di mana terus? Itu juga kufur. Di sini. Di mana? Ya pokoknya tidak di mana-mana. Kalau tidak di mana-mana namanya enggak ada. Al-Qur'an menyebutkan berkali-kali Allah Maha Tinggi, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Tinggi. Dan dikatakan alal arsy, alal arsy, alal arsy. Sampai 7 ayat Allah mengatakan Allah di atas arsy-Nya. Ini lebih mengerikan, barakallahu fikum. Lebih mengerikan. Karena dalam memahami Quran dan Sunnah tidak memahami dengan pemahaman salaf, akhirnya dia justru menolak sifat, tidak percaya dengan takdir, tidak percaya dengan, ini mengerikan sekali. Kembali kepada kita, berkata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya tentang kalimat istawa 'alal 'arsy. Lihat, tentang istawa 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, atau thumma istawa 'alal 'arsy. Lihat ucapan Abdul, ucapan Ibnu Katsir. Falinnasi fi hadha maqalat katsira. Manusia dalam memahami ayat ini bermacam-macam. Dan ini bukan waktunya, kata beliau, untuk menyebutkan satu persatu. Tetapi masih ucapan Ibnu Katsir, saya sebutkan dengan lafadznya. Wa innama yuslak fi hadzal maqam madhhab as-salaf as-salih. Lihat Ibnu Katsir. Tetapi di sini kita harus memahami ayat ini dengan pemahaman madhab salaf as-salih. Seperti Imam Malik, Wal-Auza'i, Wal-Thawri, Wal-Layth ibn Sa'ad, Wal-Syafi'i, Wa-Ahmad ibn Hanbal, Wa-Ishaq ibn Rahuwiyah. Siapa yang menukil tokoh-tokoh ini? Ibnu Katsir. Jadi jangan beralasan, kami madhab Syafi'i, kami bukan Hanbali, kami ini mengikuti Syafi'i sesuai dengan madhabnya Indonesia, tidak, bukan Saudi, bukan agama orang Arab. Sebentar, sabar. Dengarkan baik-baik. Dari yang berbicaranya Syafi'i, kemudian menukil ucapan Syafi'i, menyatakan dalam hal ini innama yusla, sesungguhnya dijalani memahami ayat ini dengan pemahaman salafus saleh, seperti yang sudah dijalani oleh Imam Malik, wal Auza'i, wal Thawri, wal Laits bin Sa'ad, wal Syafi'i, wa Ahmad ibn Hanbal, wa Ishaq ibn Rahuya, .. apa maknanya? Masih banyak lagi. Qala, dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arasy-Nya. Maha tinggi di atas arasy-Nya, di atas seluruh makhluk. Siapa bilang? Allah tidak punya tempat, Allah tidak di mana-mana, tapi di mana-mana. Kayak mereka yang berkata Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan ibu itu tiga tapi satu, satu tapi tiga. Kan bingung. Apa maksudnya tiga tapi satu? Gak bisa dipaham. Mereka juga mengatakan tidak di mana-mana, tapi di mana-mana. Tidak di mana-mana, tapi di mana-mana. Itu gimana maksudnya? Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Fudail ibn Iyad ketika ditanya, bagaimana kami mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Fudail ibn Iyad, kenali Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya, tidak menyatu dengan makhluknya. Selesai. Ini dimaksud madhab salaf dalam memahami Quran dan Sunnah. Al-Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, sekarang madhab Abu Hanifah, ketika mensyarah Aqidah Tahawiyah, beliau berkata, Qad ahbabtu, ucapan Ibn Abdul Aziz, Ibn Abdul Aziz Hanafi. Tetapi dalam masalah menafsirkan, kembali pada salaf. Kata beliau, wa qad ahbabtu an ashrahaha salikan tariq as-salaf. Kata beliau, aku suka untuk mensyarah dan menjelaskan ucapan-ucapan ini dengan mengikuti jalan salaf. Fi ibaratihim, dalam ungkapan mereka, wa ansuju ala min walihim mutatafilan alaihim, kami ikut di jalan mereka, kami mengambil dari mereka, la'alli adhamu fi silkihim, semoga aku digabungkan bersama mereka para salafus saleh, wa udkhal fi idadihim, semoga aku dimasukkan dalam golongan mereka. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah juga berkata, fa in ahbabta ya Abdullah al-insaf faqif ma'a nusus al-Qur'an wa sunnah. Kata Dhahabi, kalau engkau ingin bijak, ingin bersikap bijak, wahai hamba Allah, Faqif ma'nususil Qur'an wa sunan. Hendaklah kau berhenti pada dalil. Kalau mau insaf, mau bijak, mau bersikap hikmah, maka hendaklah kau berhenti pada dalil-dalil. Berhenti pada nususul Qur'an, berhenti pada nususul sunnah, thumma dzur, kemudian lihatlah ma qalahu sahabah. Kemudian lihat apa kata para sahabat. Tidak berbeda. Ibnu Katsir, Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi, tidak berbeda dengan Imam Malik, Al-Thawri, Al-Lais bin Sa'ad, Al-Syafi, wa Imam Ahmad. Tidak berbeda. Termasuk Al-Dhahabi sekarang. Tidak berbeda. Menyatakan kalau engkau mau bersikap adil, mau bersikap bijak, pegang dalilnya, ayatnya, hadisnya, kemudian lihat apa kata salaf. Lihat ikhwan ibn a'azakullah. Kita lanjutkan. Thumma nur ma qalahu sahabah wa tabi'un. Kemudian lihatlah apa kata para sahabat, apa kata para tabi'in, dan apa kata para imam-imam ahli tafsir tentang ayat tersebut. Wa ma hakauhu min madhahibis salaf. Dan ikutilah apa yang mereka bawakan dari madhab salaf. Kemudian ikutilah apa yang mereka bawakan dari madhab salaf. Fa imma an tantiq bi ilmin wa imma taskut bi hilmin. Kata Dhahabi, imma engkau berbicara dengan ilmu atau diam dengan baik. Pilih dua. Kalau kamu sudah melihat apa kata madhab salaf, silakan berbicara. Tapi kalau tidak, diam. Saya tidak tahu. Selesai. Imma al-taqulu bi'ilmin atau taskutu bi'ilmin. Ikhwani fiddin, a'azakum wa qom muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka penisbatan-penisbatan pada salaf itu bukan baru, bukan muhdats. Tidak seperti yang dikatakan oleh Adnan Ar'un yang pengikutnya ada di Bogor sana, di Lewiliang sana, punya pondok di sana, alam sunnah dulunya, sekarang sudah ganti harokah sunniyah, mau bikin harokah tapi ahlu sunnah, gak bisa. Namanya ahlu sunnah tidak kenal itu harokah-harokah seperti itu, harokah bid'iyah, hizbiyah, gak ada. Nulis buku kecil, judulnya tidak harus bermadzhab salaf atau tidak harus pakai istilah salaf, dan dikatakan istilah salaf bid'ah. Astagfirullah, istilah salaf bid'ah. Rasulullah SAW sudah menyatakan kepada Fatimah, ana khairu salafika, aku sebaik-baik salafmu. Ana khairu salafik, kata siapa? Rasulullah SAW. Tayyib Anas bin Malik, masih sahabat, ketika melihat kaum muslimin di masjid melakukan berbagai macam penyimpangan, dia berkata, sungguh kalau saja para salaf dibangkitkan, salaf kalimatnya, sungguh kalau mereka, para salaf maksudnya para sahabat yang sudah wafat, mereka dibangkitkan, niscaya enggak mengenali sholat kalian ini, niscaya enggak mengenali lagi sholat kalian ini, agama kalian kecuali sujudnya. Atau dalam riwayat, tidak mengenali agama kalian kecuali sholatnya. Asyahid, bahwa istilah itu dipakai oleh Nabi, istilah itu dipakai oleh para sahabat, istilah itu dipakai oleh para tabi'in, istilah itu dipakai oleh para imam-imam, dipakai oleh Ibnu Katsir, dipakai oleh Al-Dhahabi, dipakai oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, dipakai oleh Imam Malik, dan lain-lainnya. Kata Syekhul Islam rahimahullah, la aiba ala man adhara mazhab as-salaf. Tidak ada kejelekan apapun bagi siapa yang menonjolkan madhab salaf dan menisbatkan dirinya kepadanya. Tidak ada kejelekan, tidak mengapa. Wa'taza ilaih, atau menisbatkan dirinya kepadanya mengatakan ana salafi, tidak mengapa. Bal yajib qabulu dhalik, bahkan harus diterima. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan, karena madhhab salaf tidak ada padanya kecuali kebaikan. Karena salaf ini bukan organisasi, karena salaf ini bukan satu kelompok, satu hizib, maka kalimat ini bukan kalimat hizbiyah. Beda dengan ikhwanul muslimin yang mereka menyanyikan yel-yelnya, dendangan lagunya, menyatakan innalil ikhwani sarhun kullu ma fihi hasan la tasalliman banahu innahul banna hasan. Sesungguhnya ikhwan punya panggilan yang semuanya baik. Ini satu organisasi, satu kelompok dikatakan semuanya baik. Ini hizbiyah. Semuanya baik. Sampai dikritik oleh Syekh Muqbil waktu itu. Apakah mengambil pendirinya Kristen Ortodoks itu baik? Apakah bergabung partaimu dengan partai komunis itu baik? Apakah engkau berangkulan tangan dengan Syiah Rafidhah itu baik juga? Innalil ikhwani sarhun kullu ma fihi hasad. Ikhwanul muslimin punya panggilan yang semuanya baik. Itu hizbiyah. Tapi yang kita katakan tadi, jangan dikira bahwa itu maksudnya saya semuanya baik atau kelompok kami semuanya baik. Bukan. Tetapi kata Syekhul Islam bahwa salaf, para sahabat, semuanya baik. Dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasul. Dipuji oleh Allah SWT dalam Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu'an. Dipuji oleh Allah SAW dengan kalimat khairun nas qarni, thumma ladina yalunahum. Dan itu pun masih dirincikan oleh para ulama supaya jangan salah paham. Apa rinciannya? Kalau mereka sepakat atas satu perkara, maka itu pasti baik. Tapi kalau mereka berselisih, maka kita harus cari yang rajih, yang lebih dekat kepada nabi. Jadi maksudnya kullu ma fihi hasan, atau dengan makna seperti itu, la yakunu illa haqqa, tidak ada padanya kecuali kebaikan. Maksudnya adalah apa yang disepakati oleh mereka tidak ada yang jelek. Baik. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku gak akan sepakat di atas kesesatan. Apalagi disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, inna allaha nadhara ila qulubil ibad, Allah melihat hati-hati para hamba. Maka Allah melihat hati Nabi Muhammad SAW adalah yang terbaik dari hati para hamba, kemudian dipilih menjadi nabinya. Thumma nadhara ila qulubil ibad, kemudian melihat lagi hati para hamba. Fanadhara quluba ashabihi, dan melihat, fara'a quluba ashabihi, melihat hati para sahabatnya adalah sebaik-baik hati. Maka Allah pilih sebagai pendukung nabinya. Berarti para sahabat itu dipilih oleh Allah, bukan main-main, bukan tidak sengaja, bukan kebetulan. Allah pilih mereka untuk menemani nabinya. Ya bisa dibayangkan kalau ternyata yang menemani nabi adalah orang-orang seperti kita sekarang ini, yang sangat lemahnya dalam segala sisi. Alhamdulillah Allah pilihkan orang-orang hebat, yaitu para sahabat. Sehingga kalau mereka sepakat, maka tidak mungkin kejelekan. Kalau mereka sepakat, pasti baik. Hanya saja kalau mereka berselisih, maka kita harus mencari yang rajih. Dan itu sedikit, tidak banyak. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyadu'allaha ilaha ilaha. Antasakurka wa atubu'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.